Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis ini, lelaki tersebut telah berkata, maka beritahulah kepada saya tentang iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan para rasulnya, dengan hari kemudian, dan kamu beriman dengan ketentuan baiknya dan buruknya. Lelaki tersebut telah berkata, anda telah berkata benar. Lelaki tersebut berkata lagi, maka beritahulah kepada saya tentang ihsan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu sedang melihatnya. Maka sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia sedang melihat kamu. Lelaki tersebut telah berkata, maka beritahulah kepada saya tentang hari kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki tersebut telah berkata lagi, maka beritahulah kepada saya tentang tanda hari kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila hamba perempuan melahirkan tuan perempuannya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang tidak berkasut, yang tidak mempunyai pakaian, yang merupakan orang yang fakir, papa kedana, yang hanya merupakan para pengembala kambing, tiba-tiba mereka saling meninggi-ninggi di dalam membina bangunan. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata, kemudian lelaki tersebut telah pun beredar, lalu saya berada di dalam satu ruang waktu yang lama. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada saya, wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya tersebut? Saya telah berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia telah datang kepada kamu semua untuk dia mengajar kamu semua tentang agama kamu semua. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.